Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam, wa fi riwayah kulli bani Adam khata'. Ya, setiap anak cucu Adam adalah orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang-orang yang bermaksiat dan berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Idzan al-khata' wal ma'siyah qad yakun tabi'ah fi bani Adam. Bisa jadi kemaksiatan dan kesalahan itu menjadi tabiat, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Walakin al-aham likay yakun hadza ibni Adam ala khair wa min khair bani Adam an yakun min at-tawwabin. Tetapi yang penting agar anak cucu Adam ini menjadi baik dan sebaik-baik anak cucu Adam adalah orang-orang yang bertaubat. Ta'lamun kalimat khatta misli kalimat tawwab fi al-lugha al-arabiyyah kilahuma shighat mubalaghah. Kalimat atau kata khatta dan kata tawwab itu modelnya sama dalam grammatical bahasa Arab. Dua-duanya menunjukkan sifat yang berlebihan. Ya, banyak berbuat salah khata'un dan tawabun banyak melakukan pertaubatan dan minta ampun. Allahumma ja'alna min ibadika at-tawwabin al-mutatahhirin ya rabbal alamin. Waffiqna li kulli khair wahfazna min kulli syarr. Jadikan kami orang-orang yang melakukan pertaubatan dan berikan kami taufik untuk melaksanakan semua kebaikan. Wa ad'ukum jami'an li ihdar al-mushaf alladhi yahmil at-tafsir likay yakun fi aydikum ba'da al-fasil insyaallah. Ya, saya mengajak kalian semua para penonton untuk masing-masing mengambil Qur'annya yang ada terjemahannya untuk bisa mengikuti kajian kita setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udna li hadaratikum ba'da al-fasil wa insyaallah ataitum jami'an bil mushahif. Ya, kita kembali setelah pariwara tadi. Insyaallah kalian semuanya para penonton sudah membawa Qur'annya masing-masing. Naftah surat An-Nisa al-ayah as-sabi'ata 'ashar. Kita buka masing-masing buka Qur'annya surat An-Nisa ayat ke-17. Fa ana insyaallah subhanahu wa ta'ala uhaddithukum 'an at-taubah faqat min surah wahidah fi kitabillah wa hiya surah An-Nisa. Insyaallah kali ini saya akan berbicara pada kalian semua tentang taubat dari satu surat saja yaitu surat An-Nisa. Fa hadhihi al-ayah kama hiya ayat al-Qur'an jami'an la yajuz an natahaddats 'anha wahdaha walakin labudda an na'lam ma qablaha wa ma ba'daha. Ayat ini yang akan kita kaji ini tentunya kita tidak boleh hanya mengkaji ayat ini satu saja, tetapi kita juga harus mengkaji ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sebagaimana ini juga harus dilakukan di setiap ayat di dalam Al-Qur'an. Fa ba'dhu an-nasi ya'khudhun min al-Qur'an ayat aw qit'a min aya juz'a min aya wa ma qabla wa ma ba'da hin kull ayat al-Qur'an muttasila wa nasakh mutakamil. Sebagian orang mengambil ayat Al-Qur'an satu saja ayat Al-Qur'an, ya. Ada sebagian lagi mungkin mengambil potongan ayatnya saja. Padahal harusnya kita mengkaji ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Karena ayat Al-Qur'an satu dengan yang lainnya itu berhubungan satu dengan yang lain. Hadhihi al-aya atat ba'd al-hadits 'an az-zina wa huwa ahad al-kaba'ir. Ya, ayat ini, ayat ke-17 ini berbicara tentang sebelumnya berbicara tentang zina, tentang kesempatan zina, di mana perzinahan merupakan salah satu dosa besar. Wa hadhihi al-ayah tahmil wa'd min Allah 'azza wa jall akhadhahu 'ala nafsihi bit-taubah 'ala man yatub. Ya, ayat ini menjelaskan tentang janji Allah mana Allah memastikan mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan taubat, memberikan ampunan. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Ai anna Allah 'azza wa jalla akhadha 'ala nafsihi 'ahdan at-tub 'ala ha'ula' alladzina yakbuna al-asam aw ma'asi bijahalah. Ma ya'lam. Ma ya'lam. Ayo. Ya Allah

الندم توبة. Penyesalan merupakan taubat. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Orang yang bertaubat atas dosanya seolah-olah dia itu tidak mempunyai dosa sama sekali. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, jadi sama ya, orang-orang yang memberikan yang bertaubat kepada Allah dari perbuatan buruknya itu sama dengan orang yang perkataan Rasulullah begitu. Nah, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah antazirkum fil halqa alqadimah ma'akum almusahif maftuha surah an-nisaa tanawalna al-ayah 17 wal ayah 26 al-marra alqadimah al-ayah al-ashirah ba'da al-mi'ah. Ya. Insyaallah pada episode selanjutnya kita tetap akan membuka Qur'annya di surat An-Nisa. Kita sudah mengkaji ayat ke-16, kita juga sudah mengkaji ayat ke-26. Insyaallah selanjutnya, episode selanjutnya kita akan mengkaji surat An-Nisa juga ayat ke-110. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.